بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Masih beliau bawakan hadis-hadis tentang adab-adab talibul ilm, adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, atau adab-adab jelek yang harus dijauhi dan dihindari olehnya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadala. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah. Dari Abu Umama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhalla qaum, tidaklah suatu kaum itu sesat, ba'da huda kanu alaih, tersesat setelah mereka berada di atas hidayah sebelumnya. Dulunya mereka di atas hidayah, kemudian tersesat darinya. Illa utu jadala, kecuali hal itu karena mereka diberi kemampuan untuk berdebat, sehingga mungkin saja pintar dalam debat, dalam bicara, dan karenanya orang tersesat dari hidayah yang dulunya dia berada di atasnya. Kemudian Rasulullah baca ayat ini, ma dharabuhu laka illa jadala, tidaklah mereka memberimu hujah-hujah, yakni syubhat-syubhat mereka, kecuali karena berdebat saja. Balhum qaumun khosimun, dan mereka memang kaum yang suka cekcok, gemar untuk berdebat. Artinya musyrikin yang menentang dakwah Rasulullah SAW menyampaikan semua itu hanya karena perdebatan saja. Hadis ini hadis yang agung, mengajarkan kepada kita adab yang harus diperhatikan oleh talibul ilm. Sifat buruk yang dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulnya, yaitu al-jadal, berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tetapi lebih kepada pintar-pintaran berbicara dan ingin dirinya yang menguasai majelis mengalahkan lawannya. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah. Beliau adalah Sudai ibnu Ajlan, Sudai Soddal, ya Sudai, Sudai ibnu Ajlan, lebih dikenal atau lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Di dalam hadis Rasulullah membaca ayat ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ini terkait firman Allah ketika Allah menyebutkan tentang Isa ibn Maryam alaihi salam, Nabiullah Isa. Allah sebutkan walamma duriba ibnu Maryama mathala idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika Allah berikan permisalan, contoh ibnu Maryam Isa, idza qaumuka minhu yasiddun, tiba-tiba saja kaummu yang mendustakan dakwah ini, iman, mendustakan iman tauhid, yasiddun, yasiddun artinya ketika orang itu teriak bangga, merasa benar atau merasa menang dalam perdebatan. Itu yasiddun. Kamu lihat biasanya orang, kalau awam, orang awam atau bahkan yang terfitnah, dia punya ilmu tapi kurang adabnya, yasiddun. Kalau sudah merasa di atas angin akan begitu sifatnya, teriak dan tidak menunjukkan adab, kesantunan dan kewibawaan. Misalnya seringnya mereka dengan teriak-teriak, wah makanya itu sudah pokoknya, wah, saya kan bilang apa, oh ini kan begini, semacam itulah. Waqalu aalihatuna khairun amhu. Baru kemudian Allah katakan, ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun. Mereka katakan, Tuhan-Tuhan kami lebih baik atau dia? Semua ini tidaklah mereka sampaikan kecuali debat saja. Mereka orang yang gemar permusuhan, cekcok. In huwa illa abdun an'amna alaih. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. Beliau adalah seorang hamba yang kami beri kenikmatan, dijadikan Rasul, Nabi Isa. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ, dan permisalan yang kami berikan kepada Bani Israel. Walamma duriba ibnu Maryam mathala, kita pahami ayat dulu agar faham maknanya. Artinya ketika disampaikan oleh Rasul bagaimana Quran melarang peribadatan kepada selain Allah, termasuk peribadatan kepada Isa ibnu Maryam. Walamma duriba ibnu Maryam mathala, dijadikan peribadatan kepada Isa ibnu Maryam serupa dengan peribadatan kepada berhala-berhala. Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan yang lain-lainnya. Patung-patung dan berhala yang mereka tuhankan selain Allah. Peribadatan kepada Isa serupa, diserupakan oleh Allah dengan peribadatan kepada berhala-berhala mereka ini, musyrikin. Idza qaumaka minhu yasiddun, yang mendustakan tiba-tiba mereka teriak-teriak dan bangga dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka katakan, waqalu aalihatuna khairun amhu, memangnya sesembahan kami yang lebih baik atau Isa, amhuwa Isa bin Maryam. Sementara semua berhala mereka maupun Isa dilarang penyembahan dan peribadatan kepadanya, dan ancaman ditujukan kepada mereka semua yang menyembah berhala maupun yang menyembah Isa. Keduanya diancam. Dan ayat pula turun juga menyebutkan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan yang kalian sembah selain Allah, semua itu akan menjadi bara api jahannam. Kalian musyrikin dan yang kalian sembah berhala kalian selain Allah akan menjadi bari, akan dijadikan bara api terbakar hangus di jahannam. Kalian masuk di dalamnya. Sisi syubhat musyrikin, mereka hendak katakan, walaupun tentunya syubhat batil, mereka katakan bahwa, wahai Muhammad, mereka katakan kepada Rasulullah ini, bukankah telah kita ketahui bersama, kami tahu, engkau pun tahu bahwa Isa ibnu Maryam hamba Allah yang saleh, bahkan seorang nabi yang mulia. Musyrikin tahu siapa Isa ibnu Maryam, dan mereka pun tentunya tahu, apalagi muslimin, mukminin, bahwa di akhirat tentu akan kemuliaan yang Allah berikan kepada Isa ibnu Maryam, balasan yang baik, surga dan kenikmatannya. Kalau memang seperti itu, mengapa, ini kebodohan mereka muncul, kenapa engkau samakan dengan berhala-berhala kami, Isa, dalam penyembahan dan peribadatan kepadanya? kalau seandainya hujahmu tidak batil wahai Muhammad, tentu tidak akan bertentangan antara ini dan itu. Kenapa pula ini masih musyrikin? Engkau sampaikan ayat turun kepadamu. Tadi ayat innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan yang kalian sembah menjadi bara api jahannam. Antum laha waridun, kalian akan masuk di dalamnya. Pemahaman mereka yang tumpul dan buruk menyimpulkan berarti Isa pun sama seperti berhala yang lain menjadi bara api jahannam. Karena ayat menyatakan, dan itu mereka dengar dari Rasulullah, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Isa kan disembah selain Allah. Berarti ya, kesimpulan mereka sekarang, Isa pun di jahannam, di bara apinya seperti berhala-berhala lain, Tuhan-Tuhan lain yang diibadai selain Allah. Bagaimana kamu? Ini perdebatan mereka. Di sini titik debatnya mereka. Berarti kamu ini mutanaqid, bertentangan. Katamu Isa hamba yang mulia, hamba yang soleh, nabi dimuliakan Allah. Tapi sekarang kamu katakan dia di jahannam sama dengan berhala-berhala yang lain. Nah, bertentangannya hujjah menandakan itu semua batil yang dibangun di atas hujjah tersebut. Merasa mereka menang dengan perdebatan ini, makanya Allah katakan faidha qaumaka minhu yasiddun. Kan makanya kami bilang apa, rame majelis, dan itu adab buruk, bukan adab mukmin, terlebih itu talibul ilm. Menjatuhkan lawannya dengan cara-cara urakan seperti ini. Dituding, dicela, dihina. Kalaupun kamu benar, apalagi sebenarnya enggak benar. Kalaupun kamu benar, bukan demikian akhlak seorang penuntut ilmu. Teriak-teriak atau tertawa-tertawa dan merasa benar atau di atas angin. Dalam perdebatan itu, makanya kamu ini itu tuding-tuding atau urakanlah ya sidun. Padahal ini semua syubhat murahan, lemah. Allah melarang peribadatan kepada Isa, dan itu Allah samakan dengan larangan peribadatan kepada seluruh berhala yang disembah oleh musyrikin, karena memang ibadah hanya milik Allah satu-satunya, murni hanya hak Allah, tidak ada yang berhak boleh dapati, disembah dan diibadai. Tidak itu malaikat, tidak itu nabi ataupun rasul, enggak boleh. Makanya disamakan oleh Allah. Maka kalau saja mereka berakal, di mana letak syubhatnya? Yang disamakan adalah larangan penyembahan, penuhanan, dan peribadatan kepada selain Allah. Dalam hal itu sama, kamu mau menyembah patung, kuburan, batu, pohon, laut, gunung, ataupun malaikat, nabi, rasul, orang soleh, tidak ada beda. Haram semuanya. kondisi atau kedudukan Isa seorang hamba yang mulia, diagungkan, dimuliakan oleh Allah, dekat di sisi Allah, tidak berarti itu beda dalam masalah ini, masalah penyembahan kepada selain Allah. Yang dibicarakan kan ini, larangan peribadatan kepada selain Allah, larangan syirik kepada apapun, kepada siapapun. Dalam hal ini sama, gak ada beda. Kalian mau menyembah berhala, menyembah Isa, Uzair, atau siapapun. Sama. Makanya kemudian Allah katakan, in huwa illa abdun an'amna alaih. Beliau Isa hamba yang kami muliakan dengan kenabian, dengan ilmu, dengan amal. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Adapun firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan yang kalian sembah selain Allah semuanya bara api jahannam. Ada tiga jawaban dari para ulama mufassirin. Yang pertama, innakum wa ma ta'budun, ma'ruf dalam bahasa Arab, ma ta'budun, khitab li ghairi aqil. Ma itu kepada selain yang berakal, selain manusia maksudnya. Dengan ini berarti Isa enggak masuk di dalam ayat. Karena al-aqil, uqala dalam bahasa Arab digunakan man. Artinya dengan penafsiran ini enggak tepat. Syubhat kalian enggak benar. Iya misalnya, kalau misalnya ayat mengatakan, seandainya bukan Quran, innakum wa man ta'buduna min dunillah, kalian dan siapapun yang kalian sembah, masuk Isa di dalamnya, iya. Tapi ayat enggak nyebutkan man ta'budun. Yang ayat sebutkan wa ma ta'budun. Ma li ghairi aqil. Bukan untuk yang berakal, bukan manusia. Yang lain, barang, benda, atau yang lainnya. Atau yang kedua jawabannya, khitab ayat ini ditujukan kepada musyrikin di Mekah maupun yang di luar Mekah. Ketika ayat turun kan khitabnya pertama tertuju ke mereka, musyrikin yang di Mekah, Quraisy, atau musyrikin badui-badui yang di luar Mekah, sekitarnya, Taif dan yang lainnya, yang mereka menyembah berhala-berhala, ma'ruf, Isaf, Hubal, Lat, Uzza, Manat, dan mereka tidak mengenal penyembahan kepada Isa. Enggak ada musyrikin Quraisy nyembah Isa, enggak ada. Yang mereka sembah ini tadi, nama-nama berhala dan patung-patung mereka, sehingga juga enggak masuk dalam syubhat kalian. Yang ketiga, ayat, kalau saja kalian berakal, enggak perlu kalian mendatangkan syubhat ini. Karena kalau kalian fahami ayat secara utuh dan benar, terjawab syubhat kalian, enggak perlu. Karena ayat katakan apa setelah ayat ini? Ketika Allah katakan, antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kemudian Allah katakan, innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Adapun orang-orang yang telah mendapat kebaikan dari kami, dari Allah, dimuliakan seperti para nabi, para rasul, ulaika anha mub'adun, dijauhkan dari jahannam, diselamatkan, bahkan dimasukkan surga, diberi kenikmatan oleh Allah, Maka Isa jelas masuk dalam ayat ini. Ulaika anha mub'adun. Dijauhkan dari jahannam. Terjawab semua. Berarti enggak ada, tidak ada satupun celah untuk mereka menghujat ayat ini. Kan mereka maunya menghujat Rasulullah dengan ayat ini. Mendebat Rasul dalam ayat ini. Kaif ya Rasul, bagaimana Isa kalian samakan dengan berhala-berhala kami? Siapa yang lebih baik kalau gitu, berhala kami atau Isa? A'alihatuna khairun amhu? Engkau katakan, dan kami pun tahu Isa hamba yang mulia, anak Maryam, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana engkau katakan fi hasabi jahannam? Hasabu jahannam amtum laha waridun. Begitulah. Makanya Allah katakan ma darabuhu laka illa jadala. Mereka enggak sedang nyari kebenaran. Karena jidal yang baik, yang terhormat, ada jidal terhormat boleh. Dan itu Allah sebutkan dalam ayat pula, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan dengan cara begini. Billati hiya ahsan, semestinya diskusi dan perdebatan itu untuk menunjukkan begini, yang benar begini karena dalilnya seperti ini. Tunjukkan pada dia bahwa yang bersamamu itu benar. Ayat, hadis atau logika yang benar, yang sehat. Kemudian apa yang ada padanya dari syubhat dan ya mungkin katakan itu hujjah, tunjukkan kebatilannya, sisi batilnya dari mana. Dalilmu itu enggak benar, salah karena ini sisi kelemahannya. Itu perdebatan yang baik. Karena tujuanmu ingin dia selamat dari kesesatan itu. Agar dia tahu bahwa yang bersamanya itu semua syubhat, batil, enggak ada benarnya. Yang benar seperti ini. Musyrikin enggak ada semua ini, jauh. Hanya Allah katakan inhum qaumun khosimun. Mereka hanya cekcok saja, debat saja seperti tadi. Dan yang disampaikan pula enggak ada benarnya. Mau menghujat ayat padahal ayat malah membantah mereka. Misalnya yang pertama tadi, antum wa ma ta'budun. Lah kalian kan orang-orang Arab, Quraisy ini, musyrikin. Enggak cukup orang Arab. Saat Quran turun, bangsa Arab mencapai level tertinggi dalam kemajuan sastra bahasanya. Puncak-puncaknya, top-topnya ahli bahasa Arab Quraisy di saat Quran turun. Kalian kan ngerti, ma ini ditujukan kepada siapa? Ngapain kalian masukkan Isa di situ? Kan kalian ahli bahasa. Kalau saja mereka faham. Tapi begitulah, orang yang pingin menang, orang yang gak mau peduli, mughlak, tertutup akal pikirannya. Bahkan sesuatu yang dia ketahui pun dia ingkari, dia langgar. Nah, mereka ahli bahasa Arab. Semestinya dari ayat itu sendiri mereka tahu kalau itu gak benar syubhat. Oh iya sih, misalnya kalau mereka mau objektif. Ayat kan menyebutkan wa ma ta'budun. Ini kan kepada selain yang berakal, selain manusia. Berarti Isa enggak masuk. Enggak benar kita katakan Muhammad mengatakan Isa di jahanam juga. Karena ayat enggak menyebutkan demikian. Tapi ini terlupakan semua karena kesenangan mereka untuk khosimun, jadala, tetap didebat. Itulah yang dicela. Fahimin antum ayat, supaya kita memahami kenapa Allah katakan ma darabuhu laka illa jadala inhum qaumun khosimun. Makanya dikaitkan dengan hadis ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alai illa utu jadala. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka sebenarnya awalnya mereka di atas hidayah. Sebelumnya mereka orang yang dikenal istiqomah. Tapi karena senang debat, akhirnya tersesat, wal'iyadhu billah, dari hidayah. Dan diberi kemampuan memang. Na'udhu billah punya kecerdasan, namun untuk hal-hal yang negatif seperti ini, saat dia menyampaikan argumentasinya, ingin mematahkan lawannya, dalam keadaan dia tahu itu enggak benar yang dia sampaikan, dia sendiri tahu. Tapi begitulah namanya orang debat. Yang penting bagi dia bagaimana lawan bicaranya kalah. Yang penting bagaimana dia menang, lawannya gak bisa bicara, itu puas dia dan segala-galanya dia dapati. Di situ tercelanya. Demikian kata Qadhi Iyad, bahwa yang dimaksud celaan di dalam ayat maupun hadis illa utu jadala, mereka yang berta'asub, fanatik, buta untuk membela madhabnya atau ajarannya, bahkan akidahnya yang rusak, sesat, dengan cara apapun yang dia lakukan. Sebagian orang semestinya dia sadar diberi kemampuan itu, dan lafaz hadis mengatakan demikian, utu jadala, diberi kemampuan itu bala bagi dia, fitnah, bukan keistimewaan, bukan menjadi kebaikan, tapi ibtila baginya. Bagian orang diberi kemampuan untuk itu. Memang gak semua orang bisa. Tapi orang-orang tertentu yang bahkan awalnya semestinya dia orang yang cerdas, tapi digunakan untuk memerangi al-haq, untuk membela dan memperjuangkan yang batil, dengan syubhat-syubhatnya. Bisa saja dia mencari-cari celah untuk mematahkan anggapan dia, membantah hujahnya ahlul haq. Ada saja caranya. Oh, ini kan begini, ini kan begitu. Lebih parahnya lagi, lebih bahayanya lagi kalau mereka justru menggunakan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah. Artinya mereka mungkin orang yang sempat mengunyah pendidikan sunnah, pernah belajar, mungkin bahkan bersama masyayikh dan ulama sunnah, sehingga ngerti dan tahu kaidah, faham hujjah, faham ini itu, tapi dia gunakan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah ini justru untuk membalik, menyerang, digunakan untuk menyerang Ahlus Sunnah itu sendiri. Bahaya mereka lebih besar karena akan banyak mengkelabui orang-orang yang belum matang di dalam ilmu, gampang tertipu dan terperdaya oleh keahlian dia dalam bicara. Di dalam ayat atau hadis, ma dhalla qaum ba'da hudakanu alai illa utu jadala, mengajarkan kepada kita bahwa ilmu kalau itu ilmu yang bermanfaat akan mewariskan kepada orangnya sakinah, tumaknina, ketenangan, kewibawaan, terhormat orangnya. Dan itu 180 derajat bertentangan, beda dengan jadal. Orang jadal hilang tumakninahnya. Orang jadal enggak ada kehormatannya. Orang jadal hilang sakinahnya, hilang semua. Uraan dan murahan. Mungkin bahkan dengan teriak-teriak, suara keras, matanya melotot-melotot, urat-urat sarafnya di lehernya keluar semua. Mungkin ditambah dengan nuding-nuding, berdiri dan lain sebagainya. Mana ketenangan? Mana kewibawaan? Hilang. Itu jadal. Jadal, segala diskusi, perdebatan yang tidak berguna, tidak membuahkan hasil yang baik. Tujuan inti dalam jadal yang mereka inginkan adalah ta'ali. Ta'ali itu ingin di atas. Karena kalau kamu menang bicara, atau orang ketika menang bicara dan lawannya enggak berkutik, enggak bisa jawab, kalah kan, enggak bisa. Orang kan seakan-akan di atas posisinya. Ini lawan bicaranya di bawah. Itu yang mereka mau dengan jadal. Itu yang dicari. Merasa senang dan puas. Enggak bisa bicara sudah. Padahal itu dengan cara batil. Mungkin orang enggak bisa bicara bukan berarti karena dia salah. Mungkin kamu menang bukan berarti karena kamu benar. Dan ilmu tidak diukur dengan itu. Ilmu dan al-haq tidak diukur dengan pinternya orang berbicara, keahlian orang dan retorikanya dalam penyampaian. Mungkin kalau dalam bahasa Arab, fasohahnya, usha bahasanya, masya Allah, nahwunya, sorofnya level tinggi, enggak ada salahnya. Kan terpukau orang mendengar. Grammarnya luar biasa. Tapi itu bukan pertanda orang benar. Berarti ilmu padamu? Enggak. Sama sekali enggak ada hubungannya. Makanya kata Imam Malik, ketika orang menantang beliau berdebat, tapi kata Malik, kalau engkau ternyata kalah, bagaimana? Ya aku ikuti kamu, kata orang ini. Besok mungkin ada orang lain datang, kata Imam Malik. Dan dia lebih pintar. Mungkin saja. Lebih piawai dalam bicaranya, dalam berkata ini itu, sehingga kita anggap dia yang lebih benar. Bagaimana? Kata dia, ya kita ngikuti dia. Kata Imam Malik, inni araka tantaqilu min din ila din. Aku melihat orang seperti kamu ini pindah dari satu agama ke agama lain. Satu ajaran ke ajaran lain. Ngikut siapa yang pinter bicara. Yang banyak dari athar salaf menyebutkan, man ja'ala dinahu urdatan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Orang yang menjadikan agamanya objek perdebatan, dia akan kamu dapati banyak pindah-pindah. Hari ini yang mengikuti ajaran ini, ternyata besok kelihatan belangnya ajaran ini dibantah oleh fulan, ini lebih memukau. Hanya pindah ke situ, ganti warna lagi. Mungkin esok datang yang lain lagi, pindah lagi ke sana, terus pindah-pindah begitu. Padahal agama Allah satu. Nah. Jadal ini terambil asalnya dari kata jadalul habl. Lafzul habl wasy'ar. Ketika orang tambal sulam, tukang jahit atau yang semisal mereka, kan dia bawa benang atau tali, disambung kan, ini dimasukkan sini, yang ini nanti dimasukkan situ, ini masuk sini, ini masuk situ, yang ini pun masuk di sini, masuk di situ, begini, sehingga campur aduk, saling masuk, saling mengikat, saling ini. Di situ namanya jadal. Semula orang yang tambal sulam, yang menjahit, disebut jadal. Dalam perdebatan ini yang tercela disebut jadal, karena orangnya seringnya seperti itu. Bukan seringnya, ya begitulah adanya. Saling memasukkan dan memotong lawannya, kan begitu kamu dapati. Ini belum selesai bicara, merasa ada celah dalam kata-katanya, masuk ke situ dia. Lu sebentar, saya belum bisa. Gak bisa kamu bilang gini tadi, berarti kamu gini. Dia merasa gak dibiarkan ini, ada peluang. Salah ucap mungkin, atau tidak disengaja dan lain sebagainya. Lawan bicaranya sedang menyampaikan sesuatu, dia anggap ada celah, langsung dia masuki. Makanya orangnya gak akan kamu dapati beradab. Qalilul adab, qillatul adab, qillatul haya, gak akan punya malu motong pembicaraan orang. Kan memang itulah dibangun di atas itu, ilmu jadal. Belum dia bicara selesai, instruksi, sebentar, Anda bilang begini, berarti begini-begini. Loh, Anda kan begini, ini kan masalah ini begini. Itulah jadal. Makanya disebut jadal, karena memasukkan satu ke yang lainnya. Dan yang ini pun kalau bukan orang berilmu akan sama seperti itu. Ini bicara masuk ke situ. Gak bisa loh, Anda katakan ini, bagaimana ini? Sebentar saya, gak bisa. Sama. Intinya pinter-pinteran ngomong. Plus pinter-pinteran ngeles. Bagaimana dia nyelimur atau menghindar dari kalau terasa kena. Ini kena dirinya. Yang disampaikan ini betul memang. Dia menghindar ke sana kemari. Bagaimana orang terlalaikan dan lupa dari yang tujuan awal dikritikan kepadanya. Itu intinya. Bagaimana kamu pintar bidik, pintar ngomong untuk menjatuhkan lawan. Kalau kamu terasa kena, bagaimana kamu pintar ngeles. Itulah jadal, gak lebih. Tidak ada niat untuk menunjukkan ini yang baik, ini yang benar. Bisa jadi argumentasimu yang tepat, maka aku terima. Tampak bagiku aku yang salah, argumen yang aku sampaikan lemah. Maka aku harus akui, na'am, ini keliru. Aku salah ketika engkau tunjukkan kelemahannya, kesalahannya di sini-sini. Begitu orang yang berilmu, punya adab, santun, sopan, tidak akan mempertahankan apa yang menjadi kesalahannya. Sudah tahu itu salah, tapi ngelak-ngelak, ngeles-ngeles. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab, love wa dauron, muter-muter kesana kemari dan berlapis-lapis kayak kubis, munyer kesana kemari, maunya mengelak karena sadar dia, kena aku, salah memang aku. Tapi jadal menuntut dia jangan terima, jangan mau ngaku kalau kamu salah. Di situ dia berjidal, di situ dia berdebat, mempertahankan kekeliruannya. Gak bisa ini soalnya ini. Ayat kan bilang gini, tapi kan hadis begini, ini kan begitu, ada kaidahnya begini. Dia sendiri sadar salah, dari awal dia tahu dia salah, keliru. Tapi karena jadal, seneng jadal, masih debat. Ini yang dicela. Ini yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bukan sebagai adab sifat penuntut ilmu. Bukan itu sifat para nabi. Bukan itu akhlak para mursalin. Banyak dalam Quran. Kamu lihat ketika kaum Nabi Hud atau Syuaib berkata kepada beliau, inna lanaraka fi safaha wa inna lanaraka minal kadhibin. Kami melihat, nganggap kamu ini bodoh, wahai Hud. Orang safi, safi, tolol, dungu. Nabi dicela demikian. Lihat jawaban seorang nabi. Beliau hanya katakan, qala ya qaum, laisa bi safahatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku bukan orang dungu. Beliau sebatas menafikan karena dituduh fisafahatin. Beliau tolak, beliau katakan, aku bukan orang dungu seperti yang kalian tuduhkan. Tapi aku ini rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian menyampaikan syariat Allah. Selesai. Gak ada perdebatan, gak ada jidal, gak ada khusuma. Kalau jadal gak akan seperti ini. Lihat jawaban Nabi, penuh wibawa, penuh sakina, tumaknina, terhormat. Gak seperti kaumnya. Kalau itu bukan rasul dan sekelas dengan kaumnya, Nggak akan terima dikatakan begitu, akan balas semua. Oh ya, kalian itu yang safaha, kalian itu yang tolol, kamu yang bodoh, lebih bodoh kamu. Ini balas menyela. Nabi enggak. Akhlak para rasul. Dan banyak di dalam Quran yang semacam ini. Bagaimana Allah juga sebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika musuh-musuh para nabi mencela dakwah yang mereka sampaikan, mereka katakan dengan tuduhan gila, majnun, pendusta, sabik yang menyihir akal pikiran mereka. Semua itu tidak digubris oleh para rasul dan para nabi. Fir'aun ketika bertanya kepada Musa, dan ini di hadapan kaumnya, pembesar-pembesar kerajaan, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, apa rabbul alamin yang kau dakwakan wahai Musa? Musa alaihissalam menjawab, qala rabbus samawati wal ardu wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Allah rabbul alamin yang aku dakwakan tauhid ibadah kepadanya, yang menciptakan langit, bumi, dan di antara keduanya jika kalian yakin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun melecehkan Musa. Dia katakan, yang pembesar istananya, kerajaannya, ala tastami'un. Ini pelecehan. Tidakkah kalian dengar apa yang disampaikan Musa? Lihat orang ini. Ngaku ada Tuhan selain aku. Katanya ada Rabbul Alamin, menciptakan langit, bumi. Apa ini? Ajaran apa ini? Kalian dengarkan apa yang dia sampaikan. Tahu kalian sesatnya seperti apa? Tapi tidak dilayani celaan itu oleh Musa. Tujuan beliau mendakwahkan tauhid, menyampaikan iman kepada Fir'aun dan yang bersamanya. Diteruskan oleh Musa, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah pula Rabb kalian yang menciptakan kalian, leluhur kalian, bapak-bapak, nenek moyang kalian, semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Kembali Fir'aun merendahkan, karena dia gak punya hujjah, ahlul batil, bisanya cuma mencela. Kembali Fir'aun katakan, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ini rasul yang diutus kepada kalian, kata Fir'aun. Majnun ini orang, gila ini. Lalu Nabi Musa membawakan dalil, ayat, begini uluhiyah, rububiyah Allah. Jawaban Fir'aun bukannya ilmiah, isinya celaan. Lihat, dengar kalian apa yang dia sampaikan. Ini rasul yang diutus kepada kalian, rasul gila. Sekali lagi, tidak dihiraukan oleh Musa. Terus beliau berdakwah, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Allah pula, dari awal dia tanya apa rabbul alamin. Ini dijelaskan oleh Musa. Rabbul masyriqi wal maghrib, Rabb yang di timur, yang di barat, dan di antara keduanya, jika kalian berakal. Kalian akan beriman dan bertauhid hanya kepadanya. Qala la in takhata ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ngancem sekarang. Kalau kamu tetap menuhankan sesuatu selain diriku, akan aku penjarakan kamu. Al-Mu'min ila akhirih ayat. Enggak ada debat dari Musa. Enggak dilayani murahnya dan urakannya Fir'aun. Kamu kalau tidak punya adab ilmu seperti ini, tidak diajarkan, tidak menghiasi ilmumu dengan adab-adab seperti ini, kamu akan terpancing melayani. Enggak kuat, tidak sabar dan tidak tahan dengan celaan, cercaan, hinaan yang mereka lakukan, akhirnya kamu kanter dengan yang serupa. Walaupun dalam tanda kutip kamu benar mungkin, tapi dengan kata-kata uraan, dengan nada dan simbol atau ujaran-ujaran yang murahan, gak terhormat. Fulan begini, lihatlah fulan begitu. Mungkin kamu benar. Mereka gak ada bukti, kamu punya bukti. Tapi dengan cara uraan kamu suguhkan. Dengan cara mereka. Kamu turun derajat sama seperti mereka. Walaupun kamu punya hak. Walaupun kamu punya ilmu. Tapi derajatmu kamu turunkan sendiri karena kamu ngikuti tata cara mereka. Dalam adu argumentasi, dalam menyampaikan hujjah, dalam menyampaikan argumen, kamu sama seperti mereka. Murahan. Ahlul batil kan begitu. Dan terlebih di zaman seperti ini, ya, banyak sarana di internet, website, channel, apa saja namanya sudah. Orang mungkin karena gak tahan, mungkin kalau husnudzon mungkin karena bawaan ghirah, karena bawaan cemburu kepada manhaj ini, akhirnya mengkanter mereka dengan cara yang sama. Kalimat-kalimat yang gak pantas, ujaran-ujaran yang menimbulkan kebencian, bukan kamu menyuguhkan kebenaran, nasihat. Lihat Musa, hanya nasihat yang disampaikan. Rabbul masyriq, Rabbul maghrib, Rabbus samawati wal ard, Rabbukum, Rabbu abaikum. Enggak dilayani celaan Fir'aun. Celaan Fir'aun tidak dilayani. Hud, enggak dilayani celaan kaumnya. Sebatas beliau cuma mengkanter, laisa bisafaha. Aku bukan orang bodoh seperti kalian tuduhkan. Aku Rasul dari Allah. Begitu. Adab yang tinggi. Akhlak. Makanya kata Syekhul Islam, mencela atau membalas celaan dengan celaan yang lain, cercaan dengan cercaan yang serupa, la ya'jizu anhu ahad. Tidak ada yang tidak bisa. Gak ada orang gak bisa untuk membalas cercaan dengan cercaan. Memang kamu ini begini. Dasar, oh ini buktinya, lihat. Wah, orang-orang kalian, oh ini datanya, oh ini. Nah, untuk level seperti itu gak ada yang gak bisa. Tetapi dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak, itu hanya milik para rasul, para nabi, dan yang mengikuti manhaj mereka. Hujjah. Kamu lihat bantahan para ulama. Ulama kita bukan diam, bantah. Banyak bantahan, rudud, ilmiah. Dari semenjak dulu. Ahlul haq, ilmu yang disampaikan hujjah. Syekhul Islam membantah, Ibnul Qayyim membantah, para imam membantah banyak. Syekh Robi banyak bantahannya, Syekh Ubaid, membantah banyak. Kamu lihat, baca. Untuk kita ambil pelajaran dan toladan. Tunjukkan satu di situ yang dengan cara uraan. Nggak akan kamu dapati. Yang ada ilmiah. Bukti. Fulan, kamu berbicara begini. Buktinya ini kitabmu di halaman sekian. Ini kaset, suaranya kamu berbicara begini. Ini sesat, ini batil, nggak benar. Menyalahi ayat, ditafsirkan begini-begini. Hadis, begini penjelasan ulama. Ilmiah, selesai. Bukan kemudian kamu bicara begini, dasar kamu memang dajjal. Oh ini iblis kamu, setan. Oh ini begini. Oh ini god omongan dari selokan. Oh ini celaan-celaan tok yang terlontar tapi tidak terbantah secara ilmiah. Makanya mereka geram, ahlul batil geram sekali. Mereka berusaha bagaimana memperkarakan masyayikh, para ulama kita, Syekh Robi, Syekh Ubed, tapi enggak pernah bisa. Upaya sekian kali tapi alhamdulillah enggak pernah berhasil. Diupayakan untuk dilaporkan ke mahkamah, ke pengadilan. Tapi dengan cara apa enggak bisa? Karena yang disampaikan ilmiah. Mau lapor ke Qadhi, Qadhi juga orang pinter, hakim. Apa salahnya Syekh Robi? Dia bicara begini, betul memang kamu bicara di kitabmu begini, di halaman sekian. Dan dibantah dengan ilmu. Memang kamu bicara ini kasetmu, ini suaramu. Dibantah dengan ilmu. Mau disalahkan dari sisi mana? Gak bisa. Tapi sebagian orang kena. Kena kasus, kena hukum karena tidak ilmiah bantahannya, melainkan cercaan. Memang bantah, tapi celaan isinya. Ini ungkapannya setan seperti ini. Omongan selokan yang seperti ini. Atau yang semacam itulah bahasa-bahasa murahan. Bahasa-bahasa urakan. Sebagian mereka kena di penjara. Ada yang dicambuk. Dilaporkan oleh mereka, gak terima. Maka beda adab yang dibarengi ilmu, ilmu yang diiringi dengan akhlak, dengan ilmu tapi disampaikan dengan cara urakan, murahan. Bukan itu manhaj para nabi. Ya mungkin kamu gak terima. Mereka jahat. Mereka bilang begini, ini buktinya fulan bilang gini, fulan nulis begini. Ya biarkan karena memang itu manhaj mereka. Hina. Rendah. Bisanya hanya nyela, mencerca, omongan-omongan murahan. Nah, dan bukan begitu para nabi. Itu mirip seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, oleh kaumnya para nabi, Hud, Syu'aib. Hanya bisa celaan. Gak ada ilmiahnya, gak ada hujahnya. Jadala. Kadang ikhwah sebagian, aslahahumullah, dalam statusnya misalnya, buat kata-kata yang nyelkit. Mungkin tujuannya baik atau benar, tapi disuguhkan dengan kalimat-kalimat yang nyelkit. Orang baca sakit hati dan timbul permusuhan akhirnya. Bukan dakwah hidayah yang kamu sampaikan, tapi permusuhan yang kamu tantangkan. Statusnya ditulis begini, begini, begini. Mungkin ditambah lagi dengan gambar, apa namanya, emotion, apa namanya, emoji atau apa, enggak paham. Gambar wajah begini, keluar lidahnya atau apa. Kayak ngece. Nah ini kamu, kalian begini. Atau kadang, apa namanya, bukan profil, stiker atau apa namanya. Poster atau apa, enggak paham. Berhasil di channel kadang. Ada poster begini. Nah. Dengan kata-kata yang Tidak seharusnya demikian. Akhirnya nilai ilmiah yang kamu sampaikan turun. Hujah yang kamu sampaikan jadi turun. Karena cara yang tidak benar. Cara yang tidak baik. Aslahallah al-jami' wa waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah walil hadith baqiyah. Sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.